buatku semuanya. Spesial juga untuk teman-teman panitia matur sebadun. Tidakkah kau tahu rindunya hatiku? terima kasih. Saya doakan yang nyawer rezekinya berlipat.